Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Dan nikmat yang paling khusus adalah pada malam hari ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala masih membukakan hati-hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengharap wajah Allah dengan amalan-amalan salih, dan diantaranya adalah amalan talabul ilm. Maka semoga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan ini, kita senantiasa terus untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Amin. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Sebagaimana biasa pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan sebuah mutiara nasihat yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib Min Kalami Tayyib. Dan pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia itu di dalam sholat memiliki lima tingkatan, lima kadar tingkatan dalam kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan di antara yang kelima ini, barakallahu fikum, tingkatan yang paling rendah, seseorang hamba melakukan ibadah sholat tapi dia berdosa dengan ibadah tersebut, dengan sholat tersebut. Mungkin dia tidak menyadari atau bahkan dia mengira bahwasanya, wah, saya sudah sholat setiap hari, pasti saya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti saya, barakallahu fikum, akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Padahal dia mengerjakan sholat dalam kondisi tingkatan yang pertama. Yaitu apa? Dia tidak peduli terhadap, dia cuek, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak khusyuk terhadap yang namanya ibadah sholat, baik secara lahiriahnya maupun batiniahnya. Dimulai dari wudu, dia wudu sembarangan, yang penting sudah terbasuh semuanya. Ataupun barakallahu fikum, dimulai juga dari apa? Dia meremehkan ibadah sholat tersebut. Dia tidak memperhatikan hukum-hukum, memperhatikan rukun ataupun syarat ataupun yang lainnya dari ibadah sholat tersebut. Asal-asalan sholatnya, sesuka hatinya. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia termasuk yang mu'aqab, orang yang dihukum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia berdosa, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Nah, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari manusia pada tingkatan pertama ini dalam ibadah sholat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus sepanjang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus meningkatkan tingkat kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ya, ruh kita sudah ingin keluar dari jasad ini, saat kematian sudah mendatangi kita, ya, maka kita mati dalam keadaan tingkatan yang paling tinggi kekhusyuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan, ya. Dan ini menjadi bab baru, ya. Pasal yang baru, ya, yang di akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Namun masih tidak jauh juga, masih terus berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah faslun, ya. Pasal yang baru yaitu apa? Al-qulubu tsalatsah. Ya. Hati itu terbagi tiga keadaannya. Ya. Jadi hati manusia, hati hamba Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kadar dan tingkatan, dan itu dibagi menjadi tiga. Barakallahu fikum. Ya, ini pasalnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa inna ma yaqwa al-'abdu 'ala hudurihi fi sholati wa ishtighalihi fiha bi rabbihi 'azza wa jalla. Hanyalah seorang hamba yang menjadi kuat, ya, atas kehadiran dirinya dalam salat, washtighalihi fiha, dan menyibukkan dirinya dalam salat, bi rabbihi azza wa jalla, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuknya adalah gambaran orang seperti ini, yaitu hamba yang menghadirkan dirinya dalam salat, hamba yang sibuk dengan salat, ya, hamba yang sibuk pada salatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gambarannya apa? Idza qahara syahwatahu wa hawahu, ya, apabila ataupun di saat hamba tersebut menguasai, barakallahu fikum, syahwatnya dan hawa nafsunya, ya. Ini seorang hamba yang bisa, ya, menguasai, dia bukan dikuasai oleh hawa nafsu, tapi dia menguasai hawa nafsu, sehingga apabila masuk godaan-godaan dia bisa menepis, ya, bisa memilah-milah, ya. Nah, berbeda halnya dengan seorang yang dikuasai oleh hawa nafsu, tentunya dialah yang akan disetir oleh hawa nafsu itu, apalagi dalam sholat. Nah, tapi orang yang betul-betul menyibukkan dirinya dengan di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadirkan hatinya, menghadirkan dirinya, jiwanya dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka barakallahu fikum, dialah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya dan syahwatnya, barakallahu fikum. Wa illa, dan kalau tidak, faqalbun qad qaharat syahawat, maka hati yang telah dikuasai oleh syahwat, wa asarrahul hawa, dan yang telah ditawan oleh, barakallahu fikum, hawa nafsu, wa wajada syaitanu fihi maq'adan, ya. Jadi kalau tidak seperti orang yang pertama tadi, ya, orang yang khusyuk menghadirkan hatinya, yang dia mampu menguasai hawa nafsunya, menguasai syahwatnya, kalau tidak seperti ini, ya, maka, ya, hati yang telah dikuasai oleh syahwat, kondisinya terbalik, hatinya dikuasai oleh syahwat, hatinya ditawan oleh hawa nafsunya, wa wajada syaitanu fihi, dan syaitan di dalam hati tersebut yang mendapatkan maq'adan, mendapatkan tempat, tamakkana fi, syaitan itu pun, ya, punya kedudukan di dalam hati hamba tersebut, barakallahu fikum. Ya, jadi ingat, setan ini, iblis ini adalah gangguan dari luar. Ya. Kalau jiwa seorang hamba sudah tidak khusyuk, maka iblis, syaitan akan mudah masuk dan menguasai syahwat tersebut. Ya. Nah, tapi kalau syahwat dan hawa nafsu ini masih bisa dikuasai oleh pemiliknya, disitulah iblis bersemangat terus menggempur bagaimana caranya hamba ini kalah dan terkuasai oleh hawa nafsunya. Nah, ya, Imam Ibnu Qayyim telah membahasnya, ya, bahwasanya manusia itu memiliki, ya, al-ammarah, jiwa yang mengajak kepada kejelekan, dan al-hawa, hawa nafsu yang ada pada jiwa. Ini sudah Allah takdirkan, tetapkan di dalam hati manusia. Adapun iblis, syaitan, dia datang untuk mendukung hawa ini yang ada pada diri manusia. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Kaifa yakhlisu minal wasawis wal afkar?" Ya. Lalu bagaimana dia bisa bebas dari bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran? Kalau apa? Kalau syaitan sudah memiliki tempat di dalam hatinya. Kalau syaitan sudah memiliki tempat, sudah bisa menguasai jiwa hawa nafsunya. Maka bagaimana dia bisa ya, na'am terbebaskan dari bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran tersebut. Ya, sehingga dari sini ikhwan fillah rahimakumullah kita diingatkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, jangan terlena khususnya di dalam salat kita, setiap salat kita punya nilai jihad di dalamnya, perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan apa? Yang menghilangkan konsentrasi fokus kita dalam ibadah salat tersebut. Ya, jadi Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kita untuk ya, ketika kita sholat, ingat akan datang, datang hal-hal yang membisiki kita, pikiran kita. Maka lawan akan hal itu. Sebagaimana keadaan orang yang keberapa? Ya, orang yang barakallahu fikum, ya, yang senantiasa dia, ya, ketika datang bisikan-bisikan tersebut, dia berjuang, bersungguh-sungguh untuk melawannya. Maka orang seperti ini akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian Imam Al-Qayyim, ya ini baru pembahasan bab barunya. Ya, wal qulubu thalathatun, dan hati-hati itu ada tiga jenis, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, ada tiga jenis. Ya, baik. Al qalbul awwal, ya, jenis hati yang pertama. Ya. Qalbu khalin minal imani wa jami'il khairi. Hati yang kosong dari keimanan. Dan hati yang kosong dari kebaikan. Ya, ini jenis hati yang pertama yang ada pada diri hamba. Ada pada diri manusia. Ya. Walidhalik fadhalika. Ya. Maka yang demikian itu ya, adalah kondisi hati yang seperti ini, yang kosong dari iman, yang kosong daripada kebaikan-kebaikan. Maka hati yang seperti ini adalah qalbun mudlimun, ya, hati yang gelap. Imam Al-Qayyim rahimahullah, qad istaraha asyaitanu min ilqai alwasawisi ilaih. Maka hati yang seperti ini, ya, bagaimana posisi iblis, posisi setan dengan hati yang seperti ini? Maka sungguh setan, ya, akan beristirahat dari hati yang seperti ini. Ya. Minal ilqa, dari, ya, barakallahu fikum, menyampaikan al-wasawis, bisikan-bisikan kepada kondisi hati yang seperti ini, kepada hamba yang memiliki hati yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, jadi apa? Iblis santai, ya, nggak perlu harus sibuk menggoda anak manusia, karena hatinya sudah kosong dari keimanan, sudah kosong dari kebaikan-kebaikan, ya. Iblis tidak perlu turun tangan, ya. Ingat, maksudnya apa? Iblis ini hanya sekedar ingin mendukung jiwa al-ammarah yang ada pada diri manusia. Jiwa al-ammarahnya dalam diri manusia tersendiri itu sudah menguasai penuh dirinya, maka hati iblis tidak perlu capek-capek untuk ya menambah hal tersebut, karena manusia itu sudah kalah dengan hatinya sendiri. Nah, ini contoh hati yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, li'annahu qad ittakhadahu baitan wa wafanan. Karena setan telah menjadikan hati itu sebagai rumahnya, wawafanan, dan sebagai tempat tinggalnya. Ya, jadi seperti apa ya? Seperti seorang yang diberikan rumah kepada penghuni orang lain, tiba-tiba dia masuk, sudah santai. Ketika setan masuk, tidak ada yang harus dia perjuangkan dalam hati hamba ini. Dia keluar masuk dari hamba ini bebas. Dia masuk ketika dia ingin, iblis itu. Ya, ketika dia melihat hamba ini kok kurang dalam melakukan kejahatan, kurang dalam melakukan kebidahan, kurang dalam melakukan kekafiran. Ya, didatang dia masuk, dia tambahkan lagi, dia cas lagi agar dia terus terjatuh kepada kemaksiatan, kebidahan, kekufuran. Barakallahu fikum. Ya, jadi hati yang seperti ini itu sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan. Nah, wa tahakkama fihi bima yurid. Dan setan telah berbuat semaunya pada hati tersebut. Ya. Wa tamakkana min ghayat at-tamakkun. Ya. Dan setan ya telah menguasai hati tersebut ya dengan puncak penguasaan. Dengan penguasaan yang sudah maksimal, yang sudah sempurna, yang orang itu sudah tidak mampu lagi untuk mengenal yang namanya keimanan, mengenal yang namanya kebaikan, wa iyadu billah. Nah, ya. Maka ada orang yang memiliki hati seperti ini, bukan tidak ada, dan bahkan banyak. Ya. Siapa contohnya? Siapa orang-orang yang setan itu tidak perlu lagi menggodanya? Tidak perlu lagi membisikkan perkara-perkara ya yang mengalingkan dia untuk terus berada di atas kejelekan. Di antara contohnya yang pertama, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Setan tidak akan bersusah payah untuk apa? Untuk menggoda orang ini. Bahkan hatinya, hati-hati orang kufar ini sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan. Sehingga apa? Terus dia tanamkan kesyirikan. Ya, terus dia tata rumahnya. Ya, seperti ibarat permisalan seorang pemilik rumah. Apabila ada yang bocor, dia perbaiki. Apabila ada yang rusak, dia perbaiki. Atau dia memperbagus lagi rumahnya. Ya, kalau punya uang, dia tambah lagi tingkat rumahnya. Seperti itulah iblis dengan hati yang seperti ini. Dia tidak bersusah payah untuk membangun dari awal. Ya, dari pondasi segala macamnya, kemudian dibangun segala macamnya. Tidak. Rumah sudah jadi, tinggal dia masuk menetap. Barakallahu fikum. Ya. Contoh lainnya siapa? Setelah orang-orang kafir. Ya. Ada juga di tengah-tengah muslimin yang seperti ini hatinya. Siapa mereka? Mereka orang yang terjatuh kepada kebidahan. Ya. Orang yang terjatuh kepada praktik kesyirikan. Wa iyadu billah. Ya. Nah. Mereka, hati mereka sudah ya menjadi tempat duduknya syaitan. Disebabkan apa? Karena mereka tidak menyadari kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka sangka itu kebaikan, justru itu adalah kejelekan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu tertolak. Tapi mereka menyangka, saya sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, saya pasti masuk surga. Amalan ini saya lakukan karena saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa amalan ini salah? Ya. Iblis ataupun syaitan telah menduduki hati yang seperti ini. Sehingga dia sudah tidak tahu lagi mana al-haq, mana al-batil. Atau bahkan sebaliknya, ketika dia melakukan kebatilan, dia sangka itu al-haq. Tapi ketika datang al-haq, dia bilang itu adalah batil. Hati yang seperti ini sudah tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Atau sebaliknya, dia salah dalam menilai. Dia menilai kebatilan sebagai al-haq, dan al-haq sebagai kebatilan. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hati yang seperti ini. Hati yang mudlim, hati yang gelap. Ya, hati yang rusak, hati yang mati, yang sudah tidak mampu menilai mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimah rahimakumullah, sekali lagi sering kami mengulang untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian manusia di luar sana, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengenal tauhid, untuk mengenal sunnah, untuk mengenal kesyirikan agar kita menjauhinya, untuk mengetahui kebid'ahan agar kita menjauhinya. Barakallahu fikum. dan harus dikusyukuri dengan tidak bukan dengan alhamdulillah, dengan lisan saja. Tidak cukup dengan hati saja meyakini ini nikmat dari Allah, tapi anggota badan kita yang bergerak untuk mensyukuri nikmat ini. Dan ini yang sering ataupun terlupakan, sering terlupakan oleh seorang ahli sunnah. Dia mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, dengan hati, tapi anggota badannya malas untuk bergerak membuktikan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hari ini masya Allah berikan kemudahan baginya, kelapangan hatinya untuk senang ke majelis ilmu, Allah ringankan langkah kakinya untuk senang ke majelis ilmu, maka semoga orang tersebut adalah orang yang senantiasa masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati yang mudlim, hati yang gelap gulita, hati yang mati. Ya, dan semoga hati yang seperti ini, hati yang terang benderang seperti ini, Allah terus menggenggamnya, terus dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin. Kemudian ya ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk kepada al-qalbu tsani, kondisi ataupun jenis hati yang kedua. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qalbun qad istanara bi nuril iman wa awqada fihi misbahahu. Hati yang sungguh hati yang telah tersinari dengan cahaya iman, dan hati yang telah dinyalakan lenteranya, lampunya, sinarnya, cahayanya. Nah, ya ini hati yang kedua. Ya, hati yang telah tersinari cahaya iman. Dia memiliki keimanan. Kalau hati yang pertama sudah tidak memiliki keimanan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, lakinna alaihi, akan tetapi, ya, barakallahu fikum, ya, pada hati tersebut, dhulmatu syahawati wa awasifa al-ahu wal awasifa, ya, al-ahawaya. Oh, afan. لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية. أهوية. Nah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, akan tetapi pada hati tersebut ظلمة الشهوات, ada kegelapan syahwat. وعواصف الأهوية, ada hembusan-hembusan hawa nafsu. Ya. Barakallahu fikum. Falistaytani hunaka, maka bagi syaitan di sana, di hati tersebut, ya, iqbalun, ya, ataupun bagi syaitan dengan hati yang seperti itu, iqbalun, syaitan itu kadang datang, wa itbarun, kadang pergi, ya, wa majalatun wa matami'un, ya, dan juga syaitan terhadap punya peluang-peluang untuk masuk ke dalam hati tersebut dan memiliki keinginan-keinginan. Fal harbu duwalun wa sijalun, maka peperangan terus berputar dan berkobar antara syaitan dengan si pemilik hati ini. Barakallahu fikum. Ya, jadi orang yang kedua ini dia memiliki keimanan, tersinari dengan keimanan, ya, barakallahu fikum, kemudian dia lentera lampu iman itu bersinar dalam hatinya, terang hatinya, bukan nam mablum. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, hati yang seperti ini kemudian masuk disisipi oleh syaitan yang dia terkadang, ya, datang untuk menggoda, kadang dia pergi. Ya, terkadang dia memiliki peluang-peluang untuk menggoda. Ya, kadang memiliki keinginan-keinginan sehingga hati ini terus berperang, ya, terus berjuang, ya, untuk melawan bisikan-bisikan syaitan tersebut, melawan hawa nafsu yang ingin menguasai dirinya. Jadi terus berlawan dia. melakukan perlawanan, melakukan peperangan terhadap hawa nafsunya, terhadap bisikan-bisikan syaitan. Barakallahu fikum. Ya, kalau yang pertama tadi bagaimana? Enggak ada perlawanan lagi sudah. Ya. Nah, sudah menyerah betul-betul, hati itu sudah pasrah diduduki oleh iblis la'natullah alaih. Tapi hati orang yang kedua ini, hati yang kedua ini, jenis yang kedua ini, dia masih melakukan perlawanan. Dia masih berjuang. Ya. Dia masih berperang dengan hawa nafsunya dan bisikan-bisikan iblis. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa takhtalifu ahwalu hadha sinfi, ya, dan kondisi-kondisi jenis hati yang seperti ini berbeda. Ya. Ini tergantung bil qillati wal kathrati, tergantung sedikit banyaknya, yakni apa? Sedikit banyaknya hal yang sedang terjadi pertempuran itu, sedikit banyaknya datangnya perlawanan tersebut. Faminhum man awqatu ghalabatihi li'aduwihi aktar, maka di antara mereka, di antara hamba yang memiliki hati yang nomor dua ini, ya, ada yang waktu menangnya itu ketika bertempur dengan bisikan-bisikan iblis, ketika bertempur dengan hawa nafsunya, itu menangnya lebih banyak. Itu maksudnya. Ya. Hati hamba yang kedua ini, ya, ketika bertempur dengan iblis la'natullah alaih dan hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri, dia lebih unggul, menangnya lebih banyak. Sehingga ketika ada godaan, dia tahu, dia tepis. Berhasil dia berjuang untuk itu. Ya. Dan dalam sehari itu, dia berhasil. Kalau dipersentasekan, kemenangan dia dalam melawan bisikan-bisikan hawa nafsu, ya, godaan-godaan iblis, itu dia lebih unggul untuk mampu mengalahkan hal tersebut. Nah, wa minhum man awqatu ghalabati aduwihi lahu akthar. Dan di antara mereka yang memiliki hati seperti ini, ada kalanya kekalahan yang dialami itu lebih banyak. Dia lebih banyak kalahnya. Ya, dia lebih lemah dengan godaan-godaan iblis tadi, dengan hawa nafsunya. Dia lebih condong terkadang mengikuti hawa nafsunya, jatuh kepada maksiat. Ya, barakallahu fikum. Dalam sehari mungkin, ya, kalau tadi banyak menangnya yang pertama, yang kedua banyak kalahnya. Ya. Tapi apa? Tapi tetap hatinya masih memiliki keimanan. Buktinya apa? Karena dia berjuang, tapi kalah. Ada perjuangan yang dilakukan, pertempuran yang dia adakan, tapi kondisinya dia banyak kalahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa minhum man huwa tawatan wa tawatan. Dan ada juga di antara mereka yang seri. Ya. Kedudukannya seri, imbang. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Ya, seimbang. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini seperti pertandingan ya, tapi memang seperti itulah jiwa hati kita. Pertempuran. Ya. Maka orang yang masih memiliki cahaya iman, dia akan bertempur dengan godaan-godaan yang datang dari jiwanya, hawa nafsunya, dan bisikan-bisikan iblis. Tapi orang yang sudah hancur lebur, seperti hati yang pertama tadi, sudah pasrah, sudah mengikuti apa kemauan hawa nafsunya, ya, dia pengin mabuk, yo mabuk, dia pengin zina, yo zina, ya, dia pengin dalam hal ibadah, dia ingin semangat beribadah, tapi di atas bid'ah, dia katakan itu adalah al-haq. Ataupun terkadang, ya, praktek kesyirikan, ya, dikatakan inilah tauhid. Ya, sudah terbolak-balik. Orang yang pertama tadi. Tapi orang yang kedua masih bisa menimbang-nimbang. Ya. Masih bisa menimbang-nimbang. Oh, ini al-haq. Tapi, aduh, kayaknya berat. Berat aku untuk melakukan al-haq ini. Karena apa? Aduh, pengewo. Kayaknya enggak sama yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ada yang seperti ini, sehingga banyak kalahnya dia. Tapi hatinya masih tersinari oleh cahaya iman. Dia tahu akan hal itu. Tapi dia tidak mampu untuk melawan hal itu. Ya. Nah, Mungkin sering dulu awal-awal mungkin kita mengenal sunnah, ya. Ketika ada acara-acara bid'ah, ya, acara-acara maulid, acara-acara tahlilan misalnya. Apalagi keluarga kita yang meninggal dunia. Terkadang kita belum kuat untuk melawan, ya, desakan keluarga. Ya, barakallahu fikum, ya. Apa? Pembicaraan-pembicaraan keluarga mengenai kita dan keluarga kita. Itu lihat si fulan, ya. Ibunya mati seperti sapi yang mati. Enggak dirayakan, enggak diperingati. Emang ibunya binatang? Ya subhanallah. Wah, ini sering terjadi nih. Ya, syubhat seperti ini khususnya di tempat kami di Aceh. Ya, mereka permisalkan dengan itu. Ini yang meninggal dunia manusia, bukan hewan, bukan lembu, bukan sapi, bukan kambing yang bisa ditinggalkan begitu saja. Ayo angkat, ya, doa kepada mereka dengan kita berkumpul dengan melakukan ritual tahlilan tersebut. Nah, terkadang kita merasa, gimana ya, desakan keluarga, ya sudahlah. Ya, nah, ini kondisi apa? Kondisi kita tahu kan itu adalah salah, tapi kita kalah dengan hal tersebut. Nah, demikian pula kemaksiatan. Ya, berapa banyak hari ini, ya, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa diukur insyaallah taala. Ya. Di antara cara mengukurnya, tekad, bertekad setiap hari, ya. Ukur, ya. Di mana kekuatan iman kita? Sebelum tidur kita berniat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, umur, maka kita bersiap untuk bertarung dengan hari esok. Bertarung melawan syubhat, syahwat. Barakallahu. Ya. Berapa sering mata ini, ya, kalah dari syaitan. Sehingga mata ini sering melihat perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Berapa sering telinga, lisan, tangan, anggota badan yang lainnya, debahkan hati. Ya. Itu berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melawannya. Ya. Sehingga setiap hari kita kondisikan, niatkan hati. Pokoknya hari ini aku jangan sampai kalah. Hari ini aku harus banyak menangnya dari godaan iblis. Bertekad. Ya. Jangan sampai terus kita dibuat lalai, dibuat lupa. Seolah-olah hidup ini bagaikan air yang mengalir. Tidak ada namanya perjuangan, perlawanan. Mengikuti hawa nafsu. Sehingga kita terjerumus kepada hati yang pertama tadi. Wa iyadzu billah. Nah, ya, dan mungkin ya, kalau kita merasakan, dan mungkin antum bisa merasakan sendiri, kayak sepertinya kita ini masuk di kondisi hati yang kedua. Ya, nah, sepertinya kita masuk di kondisi hati yang kedua. Terkadang kita masih memiliki akal atau memiliki keimanan, kita masih bisa menilai mana kebaikan, mana keburukan, mana sunnah, mana bidah, mana tauhid, mana syirik. Ya. Mana kemaksiatan, mana ketaatan. Tapi terkadang, ya, kita berhasil menang ataupun terkadang kita banyak kalahnya dari hal ini semua. Barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menolong hambanya. Tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kita masuk kepada hati jenis yang ketiga. Wal al-qalbul thalif. Jenis hati yang ketiga ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qalbu majsuun. Ya. Qalbu majsuun. Ya. Bil iman. Qad istanara binuril iman. Ya. Qalbun majsuun bil iman. Hati yang telah terpenuhi dengan keimanan. Beda ya. Terpenuhi dengan tersinari tadi. Ya. Kalau tadi tersinari dan diberikan cahaya. Lampu. Kalau ini penuh dengan cahaya iman. Hadistanara binuril iman. Dan telah pula tersinari dengan cahaya iman. Jadi bukan cuma dilampui saja. Tapi sudah tersinari. Sudah jelas. Terang benerang hati ini. Bukan remang-remang, tapi terang benerang. Ya. wa in kasat anhu hijabus syahawat, ya, dan telah lenyap hijab yakni syahwat. Ya, jadi dalam hati yang ketiga, jenis yang ketiga ini, hijab antara keimanan dan kekufuran itu telah hilang. Artinya apa? Ya, sudah tidak ada lagi syahwat yang berhasil masuk ke dalam hati yang seperti ini. Masya Allah. Ya, sudah hilang hijabnya. Penghalangnya sudah hilang. Wa aqla'at anhu tilkal dhulumat. Dan kegelapan-kegelapan itu telah tercabut di dalam jenis hati yang seperti ini. Masya Allah. Ya. Syahwat sudah tidak ada tempat lagi dalam hati yang seperti ini. Jangankan iblis yang zat ataupun makhluk dari luar masuk. Tapi yang dari dalam saja, jiwa al-amarah, hawa nafsu itu sudah luntur. Sudah hilang. Tidak bisa tinggal lagi di jiwanya yang memiliki hati yang nomor tiga ini. Ya. Falinurihi fi sadrihi isyraq. Maka cahaya keimanan, ya, di dalam dadanya itu berkilau. Walidzalika al-isyraqu iqadun law dana minhul wiswasu ihtaraqa bihi. Dan ternyata kilauan itu menyala. Law dana minhul wiswasul, ya, kalau bisikan-bisikan itu mendekat, ya, maka ihtaraqa bihi, terbakar dengan cahaya tersebut. Masya Allah. Kalau bisikan-bisikan, godaan-godaan ataupun hawa nafsu ini mulai mendekat, ingin menguasai hati yang seperti ini, dia langsung terbakar. Tidak mampu untuk menguasai. Langsung hilang, langsung lenyap. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fahuwa kassama'il lati hurisat bin nujumi. Hati yang seperti ini bagaikan langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Ya. Falau dana minha asyaitanu yataqattaha rajmun fahtaraqa. Ya. Maka apabila syaitan mendekati langit itu, ya, maka apabila syaitan mendekati langit itu, ya, dia terlempari oleh bintang-bintang tersebut, kemudian terbakar. Ya. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim sedang mengibaratkan, sedang memberikan permisalan, hati yang terang itu bagaikan langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Ya. Nah, bagaikan langit-langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Sehingga syaitan apabila ingin mendekati langit itu, dia langsung dilempari dengan bintang-bintang tersebut. Ya, kita pernah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya apa? Syaitan ataupun iblis ataupun syaitan di kalangan jin, ya, bisa mencuri berita dari langit. Ya. Nah, bintang-bintang itulah yang menjadi senjata untuk melempari, ya, barakallahu fikum, syaitan-syaitan tersebut sehingga dia jatuh. Ya, jadi caranya apa? Saling bahu membahu, dia naik sampai ke langit, syaitan-syaitan itu, ya, ingin mendengar berita dari langit terhadap seorang hamba, sehingga berita ini nanti akan diinformasikan kepada seorang dukun atau para dukun-dukun. Ya, terkadang dukun memang benar dalam memprediksikan, meramal. Ini bisikan-bisikan syaitan. Maka kegagalan mereka dalam mendengar berita dari langit dengan cara apa? Dilempari dengan bintang-bintang. Sehingga mereka, ya, tangga yang sudah mereka buat untuk saling bahu-membahu seperti panjat pohon pinang gitu, ya, langsung rubuh ketika terlempari dengan bintang-bintang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dan lagi terbakar. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walaysat as-sama'u bi'a'zami hurmati minal mu'min. Dan bukanlah langit-langit itu lebih agung kehormatannya dari seorang mukmin. Ya. Wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasati sama'. Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang mukmin itu lebih sempurna dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun penjagaan langit-langit. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ketika Al-Imam Al-Qayyim ingin memperumpamakan hati seorang hamba yang nomor tiga ini bagaikan langit yang dijaga oleh bintang-bintang, bukan berarti bahwasanya hati seorang mukmin itu lebih rendah daripada cahaya ataupun langit-langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi justru hati hamba yang seperti ini itu lebih mulia dari perumpamaan langit tersebut. Barakallahu fikum. Nah, lebih sempurna penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang seperti ini yang memiliki hati nomor tiga. Wassama'u muta'abbadul malaikah, langit tempat beribadahnya para malaikat. Wa mustaqirru alwahyi, tempat wahyu. Wa fiha anwaru ta'at, dan di dalam langit tersebut terdapat cahaya-cahaya ketaatan. Ya. Ini kenapa Imam Al-Qayyim mengumpamakan penjagaan yang kuat itu bagaikan langit-langit, karena memang langit itu di atasnya adalah tempat ketaatan, tempat tinggalnya makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah para malaikat, tempatnya ibadah, tidak ada kemaksiatan di atas langit sana. Tidak ada godaan iblis, syaitan yang mampu menembus langit sana. Sehingga begitu mulia langit itu. Ya, begitu mulia kedudukan langit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang arahnya langit adalah apa? Ya, di bawah. Ya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dan dia tempat wahyu itu turun. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa qalbul mu'min mustaqirru at-tauhid wal mahabbati wal ma'rifati wal iman. Dan tempatnya hati, ya, ataupun dan hati orang yang beriman itu tempatnya ada, di tempat hati orang beriman itu ada apa? Ada tauhid, ada mahabbah, cinta, rasa cinta, ada ma'rifah, pengetahuan, ada al-iman, ada keimanan. Wa fihi anwaruha, dan di dalam hati itu terkumpul cahaya-cahaya yang disebutkan tadi, tauhid, ya, rasa cinta, pengetahuan, ma'rifah, dan keimanan. Sehingga apa? Hati seorang hamba lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dari langit-langit yang mereka di sana tempatnya, ya, keagungan, tempatnya ibadah, tempatnya ketaatan. Ya. Al-Imam Al-Qayyim ingin membandingkan antara kedudukan langit dengan hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada jenis yang ketiga ini, barakallahu fikum. Karena apa? Karena di dalam hati seorang hamba ini memiliki puncak keimanan yang kuat, yaitu tauhid. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Rasa pengetahuan ataupun ilmu yang mereka kuasai tentang syariat Allah itu sangat kuat, dan keimanan mereka mantap. Sehingga mukmin seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penduduk langit yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Ingat, mukmin yang jenis ketiga ini, hati yang ketiga ini, barakallahu fikum. Fa huwa haqiqun an yuhrasa wa yuhfaza. Ya. Maka hati yang seperti ini lebih pantas untuk dijaga dan dipelihara. Min kaidil adwi, dari tipu daya musuh. Fala yanalu minhu syai'an illa khatfa. Ya. Tidaklah musuh itu akan menggapai hati tersebut sekecil apapun kecuali dengan cara menyambar-nyambar. Ya. Jadi cara syaitan untuk meluluhkan, mencoba, berusaha untuk menembus hati yang nomor tiga ini tidak bisa seperti yang kedua. Tidak, apalagi yang pertama. Yang kedua kan masih bertempur. Kadang dia menang, syaitan itu. Kadang dia kalah. Tapi kalau hati nomor tiga ini tidak mampu dia tembus, melainkan dia curi-curi caranya. Ketika lengah. Pernah kita bahas? Ya, Imam Al-Qayyim juga membahas pada pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana cara setan mencuri-curi kesempatan pada apa? Ketika hamba tersebut lengah, ya, terutama ketika hamba itu marah, barakallahu fikum. Ya, seperti itulah setan mencuri, ya, mengganggu dengan cara mencuri, menyambar-nyambar konsentrasi fokusnya hamba terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati yang ketiga ini. Wa qad mudhila dzalika bimatharin hasanin, dan sungguh kondisi hati itu telah dipermisalkan dengan permisalan yang sangat bagus. Ya, ini untuk kondisi hati yang ketiga, barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inilah pembahasan tiga jenis hati yang ada pada diri manusia, pada diri hamba. Yang pertama adalah hati yang gelap, yang sama sekali, yang hati ini adalah tempat tinggalnya syaitan. Kedua, hati orang yang beriman tapi masih butuh perjuangan untuk melawan, menyelamatkan hatinya tersebut. Namun hati yang ketiga adalah hati yang tidak mampu ditembus. Jangankan oleh iblis yang datang dari luar. Jiwa yang ada di dalam saja itu senantiasa luntur, meleleh, terbakar dengan cahaya keimanan. Maka mengingat hati yang ketiga ini, ya, ataupun dengan hati yang ketiga ini kita mengingat bagaimana kondisi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jangankan bisikan yang datang kepada dia, iblis ataupun syaitan saja ketika berpas-pasan dengan Umar kabur terbirit-birit. Ya, ini cara satu contoh hati yang ketiga ini. Ya. Tidak ada tempat bagi hawa nafsu. Tidak ada tempat bagi bisikan-bisikan iblis untuk menggoda hati yang seperti ini. Melainkan dengan cara mencuri-curi. Ya. Mencoba berusaha, itu juga baru berusaha. Mencoba, belum tentu menang, belum tentu berhasil. Dan kemungkinan menang, kemungkinan berhasil itu sangat tipis. Ya. Berbeda dengan kondisi hati yang kedua, terkadang kalah, terkadang menang. Ya, barakallahu fikum. Sehingga, ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, inilah keadaan tiga hati yang ada pada diri hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan mustahil bagi kita untuk menembus hati yang ketiga. Tidak ada yang mustahil. Ya. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, usia, kesehatan, umur, kesempatan, dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mustahil bagi seorang hamba bisa mencapai tingkatan hati yang ketiga, yaitu hati yang penuh terang benderang dengan cahaya iman, dan iblis ataupun hawa nafsu tidak akan mampu untuk menjebak, meluluhkan ataupun menghancurkan hati tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, memilih kita, menolong kita, termasuk hamba-hamba yang memiliki hati pada puncak kekuatan hati, yaitu pada posisi ataupun jenis yang ketiga ini. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selama perjalanan kehidupan usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan kita manfaatkan untuk berjalan di atas agamanya, jangan sampai perjalanan itu justru menurun. Keimanan kita menurun, menurun, menurun, dan habis. Jangan sampai seperti itu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah terus menggenggam hati kita, melindungi hati kita, menyelamatkan hati kita, dengan mencapai puncak kesempurnaan iman. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan hati kita di atas keimanan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.